Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kita kesempatan untuk dapat bersua melalui radio Republik Indonesia yang kita sayangkan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang sebaik-baiknya untuk kita ikuti, yang merupakan suri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita bila kita ingin sukses di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat nantinya. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita akan membahas firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini kita akan membahas ayat 186 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, ayat 186 ini dapat lebih merupakan suatu penegasan penutup dari Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai pemaparan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam ayat berikutnya. Pada intinya, Allah dengan tegas di dalam ayat ini mengatakan bahwa dia, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyesatkan orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, maka orang yang seperti ini tidak akan pernah berbahagia di dalam kehidupannya. Ini adalah merupakan keterangan penegas dari Allah untuk menghadapi reaksi dari orang-orang yang tidak mau menerima segala pemaparan yang sudah Allah sampaikan sebelumnya. Sudah cukup jelas bahwasanya di dalam beberapa ayat terdahulu ketika Allah memberikan ancaman dengan mengatakan walaqad zara'na li jahannam makasiran minal jinni wal insi. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memaparkan ancamannya, Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Tetap ada harapan walaupun ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana kehidupan dunia ini tetap akan ada orang-orang yang membela ajarannya, orang-orang yang tetap memperjuangkan kebenaran sehingga akhirnya mereka ini yang pantas untuk diikuti. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Jangan pesimis di dalam kehidupan, jangan anggap yang buruk saja di dalam kehidupan ini, karena akan tetap ada harapan-harapan kebahagiaan dan keadilan di dalam kehidupan ini dari orang-orang yang memperjuangkannya. Kemudian Allah juga menjelaskan kepada kita bagaimana gambaran orang-orang yang tetap ingkar kepadanya dengan mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau masih bandel juga tidak mau terima, ingat satu hal kata Allah, kami perlahan-lahan akan binasakan mereka. Jangan anggap kamu para pelaku maksiat akan selamat di dalam kehidupan ini. Kemudian Allah mengatakan wa umli lahum, Allah akan tangguhkan, dan akhirnya Allah memperingatkan kita dengan mencoba menyadarkan kita betapa alam semesta ini adalah salah satu bentuk ayat-ayat kauniyah yang pantas untuk kita jadikan sebagai media untuk introspeksi diri. Kalau seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah ini, pemaparan, keterangan, informasi, bimbingan di dalam kehidupan kita ini tidak kita ikuti, maka tidak salah kalau kemudian Allah mengatakan di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, wa may yudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang menunjukinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir pada para narasumber kita, ada Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Jenal Arifin, dan Ustaz Ardiansyah yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Perdana, ayat ini di antara cuplikannya mengilustrasikan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tertuang di dalam keagungannya yang terlihat di alam raya ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau bahkan dalam diri kita sendiri yang tersebut dalam ayat kauniyah, atau juga yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang kekal dan abadi. Mukjizat para rasul telah habis. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, bayangkan laut yang begitu dahsyat dapat terbelah. Bukan karena kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yunus dapat selamat dari perut ikan paus. Bukan karena kehebatan Nabi Yunus. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang sakit. bahkan menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menghancurkan, dapat selamat dari api yang begitu membara, bukan karena kehebatan Nabi Ibrahim, tapi semua itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita kepada Al-Qur'an karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hal yang ironis ketika para salafus saleh dahulunya mencoba dan menikmati Al-Qur'an sehingga sebulan sekali khatam Al-Qur'an. Bahkan kita menemukan Imam Syafi'i dalam sebulan 3 kali khatam Al-Qur'an. Di usianya yang dini 25 tahun telah menghafal Al-Qur'an 30 juz. Kita menemukan umat Islam sekarang jangankan hafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an pun tak bisa. Susah. Ini suatu hal yang ironis bertolak belakang. Bagaimana Islam mau jaya ketika kita menjauhkan dari sumber utama kejayaan itu, yaitu Al-Qur'an. Untuk itu, kalaulah Ustaz Perdana kemarin mengajak kita untuk merenung keluar rumah di malam hari, merenungi alam semesta, maka sebenarnya di selesai sholat tahajud banyak para salafus soleh yang membaca Al-Qur'an, merenungi makna-maknanya sehingga timbul kekuatan iman karena keyakinan yang penuh terhadap firman Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah, inilah petunjuk yang disebutkan Allah, fala hadiyalah. Ketika Allah memberi petunjuk, itulah petunjuk yang benar. Kalau sudah Allah tidak mau memberi petunjuk, maka tidak akan mendapat petunjuk dan hidup amat sangat susah, terombang-ambing dalam kesesatan kalau tidak mendapat petunjuk dari Allah. Iya, ini pertanyaan kepada Ustaz Fajrul Haq. Kalau kita lihat di sini, Allah dengan tegas mengatakan wa may yudlilillah fala hadiyalah. Kalau Allah ingin sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberikannya hidayah. Ustaz Fajrul, kira-kira bagaimana gambaran Allah menyesatkan orang-orang yang tetap berkutat di dalam dalam perilaku maksiatnya? Iya. Sungguhnya hal itu adalah sangat mudah bagi Allah. Dalam arti kata sangat mudah, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ya. Bukan berarti Allah yang menyesatkan. Maka di sini harus dipahami ketika Allah berfirman dengan memakai huruf man, itu kepada siapa saja, seluruh lapisan masyarakat itu tidak terkecuali bagi orang bawahan, orang tengah, orang atas, bahkan ustadz sekalipun akan kena ketika tidak mengindahkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya. Maka ketika sudah orang dalam lingkungan tersebut, dalam lingkungan dolalah, fala hadiyalah. Fala di sini, lam di sini adalah lamun nafi, menafikan. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Begitulah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebetulnya ini adalah sebagai mengembirakan kita. Mengembirakan kita apa? Karena Allah yang memberikan petunjuk, maka kita harus pahami dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita tidak perlu bosan dan tidak perlu frustasi untuk mencapai rahmat Allah yang zatnya yang menamakan dirinya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun Allah sangat tegas mengatakan ketika seseorang itu betul-betul tidak mendapatkan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk itu, karena itu adalah merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz Adi, ini ada yang menarik dari keterangan akhir firman Allah ini, bahwa Allah mengatakan wa izaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Yang saya pahami di sini adalah bahwasanya ternyata kesesatan, perbuatan maksiat, tindakan-tindakan kejahatan itu punya daya tarik yang kuat kepada seseorang. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melepaskannya, maka seakan-akan ini sudah sangat mencengkeram dan tidak akan mampu seseorang itu keluar darinya. Bagaimana, Ustaz? Iya, betul sekali. Kalau kita kembali kepada pembahasan kita kurang lebih seminggu yang lalu, yaitu pada ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad dharana li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jadi jelas bahwa orang-orang yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dari jin dan manusia ke dalam neraka itu karena apa? Karena mereka tidak menggunakan potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Iya. Jadi karena mengapa mereka tidak mendapatkan hidayah? Bukan karena Allah semata-mata tidak memberikan hidayah itu kepada diri mereka, tetapi karena Allah sudah memberikan hati kepada mereka tetapi hati itu tidak yafqah, tidak memahami, dan mereka telah diberikan Allah mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Langit, bintang, bulan, matahari yang tidak pernah absen, dan tubuh kita ini sendiri penuh dengan mukjizat dan kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian walahum adzan, dan mereka memiliki pendengaran, telinga, alat untuk mendengar. La yasma'una biha, mereka tidak mau mendengar. Diberikan nasihat, diberikan petunjuk oleh para ulama. Ya, mereka tidak mau mendengarkan, malah mentertawakan ulama-ulama itu. Mereka diberikan semacam kata-kata peringatan dari para ulama, dari para mubalighin, dari para asatiz, malah mereka mencemoohkan dan mengatakan bahwa para ulama itu sedang berretorika, sedang berwacana, dan sedang berhayal. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh para ulama itu mereka jadikan bahan lelucon dan bahan tertawaan di antara mereka. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka apa? Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadharuhum. Kata-kata yadhar itu meninggalkan, sama sekali sudah tidak peduli. Fi tughyanihim, di dalam tughyan, melampaui batas mereka itu, ya tughyan tagha, berarti sudah sangat jauh daripada batas yang telah ditentukan, ya'mahun, dalam kesesatan yang jadi orang ketika sudah larut di dalam kesesatan itu seperti dia berada di dalam rimba raya, maka dia sangat sulit keluar dari semak belukar dan dari hutan rimba itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu lagi mana arah yang dapat dia tuju. Begitulah ketika orang sudah tidak lagi hatinya itu mau mendengar nasihat, tidak lagi mau mendengar petuah-petuah para ulama, tidak lagi mau peduli dengan kebenaran itu, sehingga kebenaran itu dia anggap sebagai musuh, Al-Quran itu dia anggap sebagai sesuatu yang sudah usang sehingga harus ditinggalkan, bahkan petunjuk dan ajaran Rasulullah SAW mereka anggap kolot. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan kehidupan yang mereka anggap saat sekarang ini adalah kehidupan yang canggih dan modern. Maka daripada itu, lewat radio yang kita cintai ini, kita sangat berterima kasih kepada RRI yang terus menyiarkan acara Tafsir Syahrawi dalam program Penyejuk Hati ini setiap hari. Mudah-mudahan ini memberikan kesejukan kepada para pendengar kita umat Islam. Amin. Dalam menempuh kehidupan ini. Dan mari ya, kami menghimbau dari tim Safir Al-Azhar kepada para pendengar semuanya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan teman dalam keseharian kita. Dan dengan demikian hati kita ini akan menjadi sejuk, dan ketika kita menghadapi permasalahan apapun dalam kehidupan ini, kita menghadapinya dengan pemikiran yang jernih. Iya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Ardiansah tadi dengan menjelaskan pengertian wayadharuhum. Artinya memang Allah tinggalkan, Allah biarkan begitu. Makanya kita, kalau kita melihat dalam kehidupan kita ini, ketika seseorang itu mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan baru dilaksanakan mungkin setelah satu hari, itu adalah sebetulnya kita harus syukuri nikmat yang Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga Allah tidak membiarkan kita dalam minggu, dalam bulan, dalam tahunan, bahkan bertahun-tahun. Makanya inilah yang perlu kita sikapi dalam hal ini, supaya sejuk terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah Allah biarkan, kan ada manusia, Ustaz Perdana, iya, bahwasanya manusia itu sadarnya mereka itu setelah lama sekali baru dia mengatakan permohonan maaf dia dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari para asatiz kita tadi bisa kita simpulkan dalam suatu kalimat singkat bahwasanya cepat-cepatlah kita berusaha untuk keluar daripada tarikan-tarikan kemaksiatan, karena tarikan itu begitu kuat. Kita patut bersyukur kepada Allah karena pada saat sekarang ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendengar acara ini. Dalam artian ini adalah acara kebaikan. Amin. Berarti kita sudah terlepas daripada tarikan keburukan. Coba bayangkan, seandainya kita tidak mendengarkan acara ini pada hari ini, mungkin kita melakukan hal-hal lain yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari lakukan kebaikan sebelum kita terjerat ke dalam kemaksiatan. Mari kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat sebelum kita nanti akhirnya terjerat ke dalam perbuatan-perbuatan atau aktivitas yang tidak bermanfaat sama sekali. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersemangat untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya di dalam kehidupan ini kita akan mampu mewujudkan kehidupan terbaik yang terbaik untuk kita bersama. Amin. Ini saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.